Ku terbiasa tersenyum tenang walau hatiku menangis. Kaulah cerita tertulis dengan pasti selamanya dalam pikiranku. Peluk tubuhku untuk sejenak, dan biarkan kita memudar dengan pasti. Biarkan semua seperti seharusnya, takkan pernah menjadi milikku. Lupakan semua, tinggalkan ini. Ku kan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta ku terangi jalanmu di antara beribu lahirnya. Kau tetap bendera. Lupakan semua, tinggalkan ini. Ku kan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta terangi jalanmu di antara seribu lainnya. Kau tetap